اللهم ارحمنا بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, faman yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat pilihan yang kita pilih berdasarkan judul-judul dengan susunan yang sedemikian rupa, yang mana pada kesempatan ini kita akan teruskan kepada judul yang ketujuh. Judul yang ketujuh adalah mengenali jurus musuh. Musuh itu punya jurus. Karena menghadapi musuh, musuh ingin mengalahkan kita, tetapi kita juga ingin mengalahkan musuh. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah syaitan. Dan syaitan itu pula sekarang bukan hanya dari kalangan bangsa jin, tetapi juga syaitan itu dari kalangan bangsa manusia. Rupanya syaitan yang merupakan musuh nyata kita memiliki jurus untuk mengalahkan kita. Maka kalau kita tidak mengenal jurus musuh, jurus syaitan, maka bisa saja kita kalah. Dan ramai dari kalangan pemuda pada hari ini yang mereka tidak mengenali jurus musuh, maka mereka kalah. Bahkan sekarang mereka pula yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh musuh. Akhirnya kita menghadapi anak-anak kita sendiri, kita menghadapi kawan-kawan kita sendiri, karena jurus yang mereka pakai bukan jurus orang-orang beriman. Jurus yang mereka pakai adalah jurus musuh itu sendiri, yaitu yang melemahkan umat, yang membinasakan umat. Nah, nanti kita akan sebut ada tiga jurus musuh yang mesti kita waspadai. Yang ketiga-tiga ini disebut di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah berfirman, Inna Allah, sesungguhnya Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan, menyuruh untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebajikan. Wa ita'il qurba, dan juga Allah menyuruh untuk memberi pemberian kepada kaum kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi. Wa yanha, dan Allah melarang anil fahsya, dari berbuat perbuatan yang keji, wal mungkar, dan perbuatan yang mungkar, wal balgh, dan perbuatan yang melampaui batas. Perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan melampaui batas. Ini dia tiga jurus musuh. Tiga jurus musuh di dalam menghadapi kita. Maka kita mesti menghadapi musuh yang mereka gunakan dalam menghadapi kita. Kita mesti menghadapi musuh dengan tiga jurus yang mereka gunakan dalam menghadapi kita, yaitu jurus perbuatan keji, jurus perbuatan mungkar, jurus perbuatan melampaui batas. Ya'izukum, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepadamu, la'allakum tadzakkarun, mudah-mudahan kamu memperingat, mudah-mudahan kamu mengingatinya, atau mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang ingat kepada peringatan Allah itu. Kita ulang dari awal ayat. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan melakukan kebajikan dan memberikan pemberian kepada kaum kerabat. Dan Allah juga melarang dari melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang melampaui batas. Allah memberikan peringatan kepadamu, mudah-mudahan kamu ingat kepada peringatan tersebut. Jadi ayat ini menerangkan satu perintah Allah, satu lagi larangan Allah, dua sekali. Ada perintah Allah tegakkan keadilan, buat kebajikan, berikan pemberian kepada kaum kerabat. Itu perintah Allah, tiga yang Allah perintahkan. Dan Allah iringi pula dengan tiga larangan. Tiga perintah, tiga larangan. Tiga larangan, jangan, jangan buat keji, jangan, jangan buat mungkar, jangan, jangan melakukan perbuatan yang melampaui batas. Apabila kita melakukan perintah Allah, itu adalah jurus kita. Tegakkan keadilan, itu jurus kita. Dengan keadilan, maka orang-orang yang memusuhi kita itu tidak akan dapat berbuat apa-apa, karena mereka tidak akan mendapatkan kekuatan kalau keadilan itu ditegakkan. Kemudian melakukan kebajikan, mereka akan bangkrut kalau kita ini melakukan kebajikan. Jadi jurus yang kita gunakan adalah melakukan kebajikan. Mereka tak ada melakukan kebajikan. Yang mereka lakukan adalah kepentingan, yaitu apa yang ingin mereka dapatkan dari kehendak-kehendak hawa nafsu mereka. Kemudian yang ketiga adalah menjalin hubungan silaturahim. Lebih khusus adalah dengan kaum kerabat. Kalau masing-masing menjalin hubungan dengan kaum kerabat, maka kekuatan kita itu sangat rapat sekali, sangat kokoh, sangat kuat. Maka mereka tidak akan mungkin bisa masuk, karena rumah tangga itu rumah tangga yang kokoh dan kuat. Nah, musuh pula memiliki tiga jurus pula, dan mereka pandai ini dengan tiga jurus ini. Dan kita lihat sekarang di tengah masyarakat, memang tiga jurus ini disebarluaskan sedemikian rupa. Media massa digunakan, uang dikeluarkan, tokoh-tokoh masyarakat didekati untuk melakukan yang tiga perkara. Perbuatan keji, al-fahsya. Perbuatan mungkar, al-mungkar. Dan perbuatan melampaui batas. Oleh Imam Ar-Razi, yang tiga ini disederhanakan, yaitu yang pertama, al-fahsya itu adalah syahwaniyah, syahwat, kaitannya dengan syahwat. Maka bila kita lihat, umat pada hari ini tenggelam dalam nafsu syahwat, apalagi anak-anak muda. Nanti kita akan terangkan. Mungkar, perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar ini perbuatan yang buruk yang tidak disukai, tidak disukai oleh Allah, tidak pula disukai oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan oleh manusia, oleh fitrah manusia, disebut perbuatan yang mungkar, yang tidak bisa diterima. Syaitan pun masuk melalui perbuatan yang mungkar. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan yang melampaui batas. Dalam Islam kan sudah ada batas, ada halal, ada haram. Maka yang halal diharamkan, yang haram pula dihalalkan. Ini perbuatan yang melampaui batas. Ini dilakukan oleh syaitan untuk menghadapi kita supaya kita menjadi kalah. Tetapi Allah mengingatkan, ya'izukum, Allah memperingatkan kamu, kalau mau ingat, lakukan yang tiga yang diperintahkan oleh Allah. Meskipun syaitan melakukan yang tiga pula yang dilarang oleh Allah, mereka tidak akan dapat mengalahkan kita. Ingatlah, mudah-mudahan kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ingat kepada peringatan Allah. Inilah dia tentang ayat yang menjelaskan bahwasanya musuh memiliki jurus dalam menghadapi kita. Maka berhati-hati dengan tiga jurus musuh, yaitu yang berkaitan dengan syahwat, nafsu syahwat, perbuatan keji, kemudian perbuatan mungkar. Ini kaitannya adalah dengan kemarahan, kemurkaan. Kemudian yang ketiga adalah al-baghi. Ini kaitannya adalah dengan kalau kita bawa kepada kehidupan kita pada hari ini, keinginan-keinginan yang sifatnya adalah sementara karena bersifat duniawi, umpamanya bermegah-megah, membangga-banggakan diri. Kemudian ada istilahnya prestige, apa? Prestise, yaitu menunjukkan identitas diri. Keinginan-keinginan sekarang kita lihat pun dari perkara yang apa saja, perkara dibuat seperti itu. Umpamanya dari pakaian, dari perhiasan, dari tempat tinggal, sampai kendaraan, sampai kepada nomor kendaraan pun juga, nomor-nomor kendaraan, sampai kepada acara-acara umpamanya dibuat di hotel-hotel berbintang dan lain sebagainya. Ini semua adalah jurus-jurus syaitan untuk menghilangkan nilai kerohanian, nilai spiritual, spiritualitas. Akhirnya banyak yang terperangkap ke jurus syaitan ini, akhirnya kita pun kalah. Kita hilang identitas, tak ada lagi. Akhirnya kita sendiri pun seperti musuh itu pula. Dan ini sangat kita sayangkan. Nanti kita akan bahas dengan lebih terperinci. Sekarang ini baru menerangkan bahwasanya ini dia tiga jurus musuh, dan berhati-hatilah dengan tiga jurus tersebut. Kita ulang dari awal ayat, kemudian kita pindah ke tafsir. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan, untuk berbuat kebajikan, untuk memberi pemberian kepada kaum kerabat, dan melarang dari melakukan perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar dan perbuatan yang melampaui batas. Sebagai peringatan kepadamu, mudah-mudahan kamu mengingat peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat ayatnya dengan lebih dekat. Di permulaan ayat, Allah menerangkan tentang dirinya. Dirinya adalah sebagai yang memerintah dan melarang. Tidak boleh di sana ada selain Allah yang memerintah dan melarang. Yang berhak memerintah dan melarang hanyalah Allah. Apa sebab? Sebab setiap perintah kan mesti dilakukan. Apabila mesti dilakukan, maka mesti dipastikan yang dilakukan itu adalah baik. Setiap yang dilarang kan mesti ditinggalkan, maka mestilah yang dilarangkan itu adalah buruk. Sekarang siapa yang mengetahui dengan pasti yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk? Hanya Allah. Manusia tak bisa memastikan. Boleh jadi yang dianggap baik oleh manusia rupanya buruk. Boleh jadi yang dianggap buruk oleh manusia rupanya baik. Setiap perintah, kita ingin perintah itu adalah yang baik. Setiap larangan, kita ingin larangan itu adalah yang buruk. Jadi kalau yang mengetahui baik itu hanyalah Allah dan mengetahui yang buruk sebenarnya adalah Allah, maka yang berhak memerintah dan melarang hanyalah Allah. Bolehkah di sana selain Allah memerintah dan melarang? Tak boleh. Kalaupun di sana ada yang memerintah dan melarang, umpamanya orang tua, umpamanya memerintah dan melarang, boleh asalkan perintah dan larangan orang tua itu adalah bersesuaian dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak bersesuaian, tak boleh. Nah, jadi ayat ini ayat memberitahukan tentang Allah sebagai yang memerintah dan melarang. Maka nanti perhatikan mana dia perintah Allah, nah, itu adalah pasti baik, lakukan. Mana dia larangan Allah, itu pasti buruk, tinggalkan. Nah, syaitan itu atau musuh kita itu, jurus yang dia pakai adalah yang buruk-buruk itu. Syaitan atau musuh kita memakai jurus yang buruk, kita pula memakai jurus yang baik, perbuatan-perbuatan baik. Karena sebenarnya pertentangan yang berlaku adalah pertentangan antara baik dan buruk, antara pejuang kebenaran dengan pejuang kebatilan, penegak kebenaran dengan penegak kebatilan, yang mengikuti kebaikan dan yang melakukan keburukan. Ini dia pertentangan yang sebenarnya. Dalam diri kita saja lah ada dua. Pagi-pagi seperti ini, hujan pula lagi, umpamanya malam tadi pula terlambat pula tidur, badan pula penat. Maka ada dua di sini. Pergi ke Masjid Al-Falah tidak? Pergi tidak. Ada pertentangan. Nah, nampak sekali, pergi dapat ilmu. Tak pergi, duduk saja di rumah, habis waktu begitu saja, nengok TV, apalagi dengan menceritakan aib orang lain, cerita eyang-eyang, tak eyang apa, apalah gunanya, habis waktu mendengarkan yang tidak berguna. Ini hakikat yang Allah ingin beritahukan, bahwasanya Allah ketika memerintah pasti baik dan ketika melarang pasti buruk. Maka selain Allah pula musuh, selain Allah pula adalah memerintah yang buruk dan melarang yang baik. Ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah umpamanya, Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menyuruhmu untukmu kefakiran. Kalau kamu banyak-banyak mengaji, kamu fakir. Karena orang lain bekerja, dia berdagang, dia dapat untung. Kamu kalau banyak-banyak bersakat, bersedekah, kamu nanti jadi fakir, jadi miskin. Lebih baik kamu banyak-banyak bekerja supaya banyak dapat untung, maka kamu pun menjadi kaya. Itu kata syaitan. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu melakukan perbuatan keji. Nah, perbuatan keji nanti kita akan bahas kata fahsya. Sementara Allah pula, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah pula menjanjikan untukmu ampunan dan karunia. Nah, jadi ada dua sekarang ini. Ada dua. Ada Allah memberikan janji, ada pula syaitan juga menjanjikan, tapi menjanjikan kefakiran pada kita dan juga menyuruh kita melakukan perbuatan yang keji. Jadi ada dua yang bertentangan sekarang ini. Maka kita ini berada di antara dua ini. Ada perintah-perintah Allah, ada perintah-perintah syaitan. Ada larangan-larangan Allah, ada larangan-larangan syaitan. Di dalam ayat ini ada perintah Allah. Bermana yang Allah perintahkan itu dilarang oleh syaitan. Dan nanti ada larangan yang dilarang oleh Allah, itu yang diperintahkan oleh syaitan. Jadi mudah untuk memahami jurus musuh itu, jurus syaitan. Yaitu setiap yang diperintahkan Allah itu adalah yang dilarang oleh syaitan. Apa yang Allah perintahkan? Innallaha ya'muru bil 'adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan. Kalau disebut kata adil, maknanya adalah menyampaikan hak kepada orang yang memiliki hak tersebut. Itu makna adil. Kalau sampai hak orang, itu adil. Umpamanya hak anak, belanjanya sajalah, belanja dia, jajan dia. Haknya itu untuk jajan anak SD umpamanya 5 ribu, berikan kepada anak 5 ribu. Di SMP umpamanya 10 ribu, berikan kepadanya 10 ribu. Untuk di SMA umpamanya 20 ribu, berikan 20 ribu. Satu 5 ribu, satu 10 ribu, satu 20 ribu. Memberikan hak kepada yang memiliki hak tersebut cukup, maka itu namanya adil. Adil tak? Anak yang di SD 5 ribu, anak yang di SMP 10 ribu, anak yang di SMA 20 ribu. Adil? Adil. Karena itu memang hak mereka dan cukup hak mereka. Satu lagi, diambil dari sisi bahasa. Hak itu sebenarnya maknanya dari sisi bahasa adalah tebusan, tebus. La yu'khadhu minha adlun. Tidak diterima dari mereka tebusan. Tebusan, adil tebusan. Apa maknanya ini? Anak SD itu haknya itu 5 ribu, karena memang belanjanya 5 ribu. Kita tebus 5 ribu, 5 ribu. Anak SMP 10 ribu, kita tebus 10 ribu, 10 ribu. Itu adil. Tapi kalau anak SD 5 ribu, kita beri 10 ribu, itu tak adil. Anak SMP 10 ribu, kita kasih pula cuma 5 ribu, tak adil. Tak tertebus haknya itu. Tak tertebus, tidak adil. Umpamanya lagi, keadilan ini biasanya disebut di pengadilan. Namanya pengadilan. Tentu tempat menegakkan keadilan. Ada A dan B umpamanya berselisih. Kata si A dia benar, kata si B dia yang benar. Maka hakim ini pun mencari tahu ini siapa yang benar ini. Dicarilah saksi-saksi, kemudian diminta saksi untuk menyampaikan. Akhirnya diketahui si A yang salah, si B yang benar. Adil maknanya yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Itu hak masing-masing. Kalau yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, tak mendapatkan haknya. Itu tidak adil. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan, adil. Lalu yang salah ini pula, yang salah ini kesalahannya sebesar apa? Oh, ini kesalahannya 5 tahun penjara. Ditebus 5 tahun penjara, 5 tahun penjara, adil. Kalau 5 tahun penjara hukuman yang mesti ia terima, diberikan 1 tahun penjara saja, adil? Tidak adil. Tak tertebus kesalahan itu. Jadi adil itu maknanya menyampaikan hak kepada orang yang memiliki hak tersebut dengan sempurna, dan ia ada sebagai tebusan. Itu makna adil. Oh ini berat untuk berlaku adil. Apa sebab? Sebab kita ini kalau memiliki hawa nafsu menguasai diri, kita mau hak kita itu untuk kita, hak orang lain pun. Kita mau hak orang lain itu pun juga untuk kita. Akhirnya kita tidak berlaku adil. Umpamanya ada anak kita 4 orang, kita suruhlah, nak, nih kamu yang paling besar, bagi kue ini, umpamanya bagi kue ini sama banyak untuk kamu, nih kaitannya dengan kue makanan, kamu yang paling besar bagi sama banyak ya, adil supaya semua dapat sama banyaknya. Tapi si abang ini karena dia besar, maka pembahagian itu tidak sama besar, tidak dibaginya 4, untuknya itu dibesar-besarkannya sedikit. Nah, untuk adiknya disedikitkan. Bermakna dia sudah mengambil hak orang lain. Dia tidak berlaku adil karena dia tidak memberikan hak orang lain kepada orang lain, hak adiknya kepada adiknya. Itu tidak berlaku adil. Kadang-kadang susah untuk berlaku adil. Kalau orang yang akan ditetapkan hukuman itu adalah lawan kita, yang kita benci. Kalau yang kita sukai, biasanya diringankan hukumannya. Tapi kalau orang yang dibenci bagaimana? Ah, ini lawan saya selama ini. Memang dari dahulu lagi sudah benci kepada orang tersebut. Orang tersebut pula sekarang akan ia hukum karena dia sebagai hakim di pengadilan. Bagaimana? Diberatkan atau di? Semestinya 5 tahun penjara karena itulah dia hukuman untuknya. Ini dia peluang bagi saya ini untuk membalas dendam. 8 tahun penjara. Nah, orang yang seperti ini tidak berlaku adil. Janganlah kamu karena kebencianmu kepada satu kaum, kamu tidak berlaku adil. Ini diingatkan di dalam Al-Quran. Adil ini adalah perintah Allah. Yang kedua, perintah Allah adalah wal ihsan dan ihsan. Ihsan ini kaitannya dengan apa? Ihsan ini kaitannya dengan perbuatan baik yang ikhlas karena Allah. Kalau tadi adil kaitannya dengan hak, sekarang pula ihsan itu kaitannya dengan perbuatan baik yang ikhlas karena Allah. Karena dalam hadis Nabi, ihsan itu adalah kita beribadah seakan-akan kita itu melihat Allah. Kalau kita tidak dapat melihat Allah, maka kita meyakini Allah sedang melihat kita. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Pokoknya seperti sekarang ini kita berbuat ihsan, yaitu berbuat ihsan maknanya berbuat baik, menuntut ilmu ikhlas karena Allah, seakan-akan kita sedang dilihat oleh Allah. Tapi kita tak dapat melihat Allah, Allah gaib. Kita merasakan bahwasanya Allah itu sedang melihat kita. Akhirnya kita buat ikhlas karena Allah. Ini adalah yang diperintahkan oleh Allah. Tak ada kepentingan, tak ada tujuan duniawi. Nah, orang yang seperti ini, orang yang akan dapat mengalahkan syaitan. Karena syaitan punya jurus apa? Nah, syaitan punya jurus mungkar, yaitu perbuatan yang buruk, melakukan sesuatu karena kepentingan, karena tujuan duniawi. Ada kepentingan, dia buat. Tak ada kepentingan, dia tak mau buat. Ini ada uangnya tidak? Tak ada uang, tak maulah saya datang. Nah, karena dia ada kepentingan. Akhirnya, karena ada uang, datang. Nah, ketika ada uang datang, maka mau dapat banyak atau mau dapat sedikit? Pasti masing-masing orang mau dapat banyak. Nah, pembahagian pula ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika dapat banyak, senang. Ketika dapat sedikit, oh, maka dia pun dengki. Kita yang kerja banyak dapat sedikit, dia kerja sedikit dapat dapat banyak. Kita buka partai baru aja lah. Nah, buat kelompok baru, namanya kelompok barisan sakit hati. Karena dia tak dapat kepentingan. Akhirnya yang terjadi apa? Permusuhan. Itu adalah jurus syaitan. Akhirnya kita ini diperintahkan untuk bersaudara, tapi tak bersaudara, bercerai-berai karena ada kepentingan, tidak ikhlas. Yang ketiga, wa ita idzil qurba, dan berikan pemberian yang dengan pemberian tersebut akan terjalinlah hubungan yang erat, yang rapat dengan kaum kerabat. Ini sebagai sarana untuk mengeratkan silaturahim. Dimulai dari kaum kerabat. Kita beri tanpa pamrih, tanpa tujuan apa-apa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengeratkan silaturahim. Itu yang penting. Illal mawaddata fil qurbah, yaitu untuk mendapatkan cinta kasih dan kasih sayang. Perhubungan antara satu dengan yang lain, itu perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga ya. Tegakkan keadilan, kemudian berbuat kebajikan, ikhlas, kemudian kuatkan silaturahim. Ini tiga perintah Allah untuk menghadapi musuh. Dan tiga larangan, hati-hati, karena yang tiga itu adalah jurus musuh pula untuk mengalahkan kita. Yang tiga tersebut adalah wayanha anil fahsya, dan Allah melarang dari melakukan perbuatan keji. Apa makna perbuatan keji di sini? Tadi sudah kita terangkan, ada perbuatan itu datangnya dari syahwaniyah, syahwat. Biasanya yang datang dari syahwat ini dimiliki oleh binatang ternak. Binatang ternak itu hidupnya itu diisi oleh apa? Oleh syahwaniyah saja. Makan, makan, makan, minum, minum, minum. Kemudian yang jantan dengan betina. Nah, itu saja. Itu syahwaniyah itu. Tahu yang jantan dengan betina? Nah, itu syahwaniyah. Setelah itu dia beranak pinak. Tengok badannya besar-besar. Setelah itu beranak pinak. Besok pagi keluar dari kandang dengan anak-anaknya, makan-makan, minum-minum. Nah, kemudian beranak pinak, jantan dengan betina, balik ke kandang, tidur. Besok macam tu lagi. Sampai kapan? Sampai disembelih oleh tuannya. Karena nilainya adalah pada badannya. Maka semakin besar badannya, semakin mahal harganya. Maka pada bulan haji nanti, mana yang paling mahal harganya? Yang paling besar badannya. Ini 10 juta satu ekor ini, karena badannya besar. Ini yang berkaitan dengan syahwaniyah ini, inilah yang digunakan oleh musuh. Ini dia jurus musuh. Kasih makan, kasih minum, kemudian kasih apa lagi yang kita sebut tadi, jantan betina. Sekarang laki-laki perempuan dari kecil-kecil lagi sudah mengetahui perkara ini. Bahkan dalam statistik di Indonesia, bahwasanya yang melakukan perhubungan dari kalangan kanak-kanak itu adalah 54% telah melakukan perhubungan sebelum perkawinan. Bermakna dari dua anak, satu sudah melakukannya di Indonesia. Nah, itu bayangkan macam mana perbuatan keji. Ini perbuatan keji. Karena dalam Al-Quran disebut juga kata fahishah ini untuk perbuatan zina. La taqrabu zina wa la taqrabu zina, innahu kana fahishah. Jangan kamu dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Tapi perzinahan berlaku. Lihat, silakan lihat di depan mata. Dan ini bukan pada generasi muda saja, sampai pula kepada yang sudah berumah tangga masih lagi berzina. Dan tempatnya pun disediakan legal. Kalaupun kadangpun dioperasi, operasinya itu sekali 3 bulan. Kemudian kalaupun ditangkap, dilepaskan kembali. Tidak ada efek jera. Dan manusia pula tak peduli. Bahkan ada yang dia buat filmnya, kemudian dia sebarkan di internet. Kemudian sudah dipenjara karena sudah melakukan satu kesalahan, tetapi menjadi public figure pula oleh remaja. Jadi idola pula. Tidak melihatnya sebagai perbuatan keji, dan yang melakukannya adalah orang yang keji. Tidak. Kalau dahulu, pada masa dahulu, dibuang kampung, tak boleh pulang lagi ke kampung. Buat kerja yang keji itu, diusir dari kampung. Tapi sekarang ini digadang-gadang kan, dibesarkan, dijadikan pula sebagai gambar iklan, sehingga nampak ia bukan satu kesalahan, padahal inilah perbuatan keji. Dan itu adalah jurus musuh untuk menjatuhkan nilai moral dan spiritual dari umat Islam, khususnya generasi muda, laki-laki perempuan bercampur. Macam tadi jantan betina tadi, hewan. Apakah hewan ada laki-laki, dia kelompok perempuan? Enggak. Tengok jantan betina di binatang ternak, kambing, semaunya saja. Dan tidak ada malu lagi. Sebagaimana binatang ternak buat macam itu, dia pun juga buat macam itu juga. Kalau disebut, terlalu panjang untuk menyebutkannya, dan malu kita untuk menyebutkannya. Maklum sajalah, sudah diketahui tentang perkara ini. Ini memang jurus musuh, dan sudah berhasil musuh melakukannya, dan masuk dia ke tengah masyarakat kita. Kita tak mengantisipasinya. Kononnya ini adalah modernisasi. Kononnya ini adalah kemajuan. Kononnya ini adalah hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Bahkan dilegalkan pula lagi, yaitu dengan memberikan alat kontrasepsi supaya tidak terjadi yang wanitanya tidak mengandung dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan yang keji, dan melegalkan perbuatan yang keji. Itu jurus musuh untuk menghancurkan moral umat ini. Wal mungkar, dan juga perbuatan mungkar. Tadi sudah kita terangkan, setiap perbuatan mungkar adalah perbuatan yang buruk, yang tidak sesuai dengan agama atau syariat, dan tidak pula sesuai dengan akal fikiran. Akal yang sehat tidak suka kepada perbuatan yang mungkar. Apa saja perbuatan yang mungkar ini? Banyak sekali. Umpamanya mengeluarkan kata-kata yang kasar, kesat, ini mungkar. Melakukan kerusakan, ini adalah juga perbuatan yang mungkar. Melakukan pergaduhan sehingga orang terganggu, ini adalah perbuatan mungkar. Dan ini dilakukan oleh musuh melakukan perbuatan yang, jurus musuh adalah diantaranya melakukan perbuatan yang mungkar. Kita lihatlah pada hari ini remaja-remaja di mana mereka berada melakukan kemungkaran, pergi ke jalan raya. Takut kita dibuatnya kalau malam-malam minggu pergi keluar, takut kita. Apa sebab? Kiri kanan anak-anak muda dengan perbuatan mungkar. Apa perbuatan mungkar mereka? Yaitu mengganggu orang lain di jalan raya. Diangkatnya Hondanya itu, kemudian dia mengebut laju-laju. Kita pula berada di tengah. Kemudian Kenalpotnya itu bukan seperti kenalpot yang pada waktu dibeli, tidak dipotongnya kenalpot itu. Ketika dibeli itu tak terdengar suaranya, perlahan sekali. Setelah dipotong, wah keras sekali bunyinya. Itu adalah perbuatan mungkar. Perkataan yang mungkar adalah perkataan yang tidak enak didengar. Nah, perbuatan yang mungkar adalah perbuatan yang tidak enak dilihat, tidak enak didengar, tidak enak disaksikan. Itulah perbuatan mungkar. Wal-bagh, ini jurus musuh yang ketiga, yaitu perbuatan melampaui batas. Kita sudah ada batasan, yaitu halal dan haram. Nah, musuh Islam pula punya jurus. Yang halal itu diharamkan, yang haram itu dihalalkan. Apa contohnya? Banyak sekali ya. Laki-laki menyerupai perempuan itu diharamkan, tapi dipromosikan sedemikian rupa. Pembawa acaranya itu macam perempuan, padahal dia laki-laki. Apalagi umpamanya di dalam Islam juga dilarang tato-tato. Tato itu adalah merusak kulit ini. Kononnya art, kononnya adalah seni. Maka ada ditato lah, entah apa yang ditato. Banyak sekali yang ditato dari kulit-kulit. Itu adalah haram dalam Islam. Tetapi dia dah menjadi boleh pula. Apalagi yang lain. Oh, terlalu banyak untuk disebutkan. Perbuatan melampaui batas. Yang baru-baru ini kita dikejutkan oleh 5 orang siswi di SMK apa di mana? Toli-toli. Ya. Yang melakukan gerakan mencela gerakan solat dengan bersenam dengan musik yang ini adalah perbuatan yang sudah melampaui batas. Dan kita diberitahu bahwasanya mereka ini tidak memahami perkara tersebut. Bermakna musuh sudah masuk ke dalam hidup mereka bahwasanya itu adalah perbuatan yang sudah melampaui batas. Mestinya menghormati ibadah salat, tapi mereka membuatnya main-main. Tapi sudah dikasih sanksi ya. Kabarnya sanksinya adalah dikeluarkan dari sekolah, kemudian dibawa ke pengadilan dan dihukum penjara. Nah, ini sudah nampak jelas bahwasanya mereka musuh menggunakan 3 cara ini, yaitu cara syahwat, melakukan perbuatan keji, kemudian dengan cara yang mungkar, yaitu menyampaikan kehendaknya yang buruk dan tercela sehingga melakukan kemungkaran, kemudian perbuatan melampaui batas, yaitu keinginan-keinginan yang tidak lagi disesuaikan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal haram tidak peduli. Ya'izukum, Allah memperingatkanmu. Ini dia perintah, ini dia larangan. Sebagai peringatan, la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu mengingat peringatan Allah ini. Sekarang, tidak akan mungkin kita mengetahui jurus musuh apabila kita tidak mengetahui ajaran agama kita. Tak akan mungkin. Andaikan kita mengetahui ajaran agama kita, mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang, andaikan kita tahu, bermakna lain dari ajaran agama, berarti itu adalah jurus musuh. Jadi kapan kita mengenal jurus musuh? Andaikan kita telah mengenal ajaran agama. Lalu, maka apabila untuk mengetahui ajaran agama itu adalah perlu menghadiri majlis ilmu, bermakna untuk mengetahui jurus musuh, hendaklah senantiasa hadir ke majlis ilmu yang menerangkan tentang ajaran agama. Kalau tidak, akan terperangkap kepada jurus musuh. Kita lihat, sedih juga kita melihat anak-anak kita tak tahu. Mereka ini karena kebodohan, karena tak tahu ajaran agama. Kita lihat umpamanya di Korea sana, orang berdansa, berjoget. Nah, dia dah seperti itu pula berjogetnya. Joget apa namanya? Tahta apa namanya? Tak tahu lah. Apalagi yang lain umpamanya. Akhirnya karena kebodohan, tidak mengetahui itu adalah jurus musuh yang menghancurkan kepribadian mereka, akhirnya mereka menjadi hancur. Karena musuh telah mengalahkannya dengan jurus yang mereka miliki. Maka berhati-hati dan berwaspada terhadap jurus musuh. Kalau mau membahaskan lebih lanjut, banyak sekali pembahasan yang bisa kita kembangkan melalui tiga ini: al-fahsya, al-munkar, al-bangh. Yaitu apabila al-fahsya adalah syahwaniyah, syahwat, berarti keinginan-keinginan, ini kaitannya dengan binatang ternak. Dan yang kedua adalah al-munkar, ini kaitannya adalah dengan, kalau tadi syahwat itu adalah syahwaniyah, makan, minum, kemudian laki-laki, perempuan, jantan, betina pada binatang ternak. Kalau mungkar ini kaitannya adalah juga dengan ghadabiyah, marah. Kapan kita marah? Ketika keinginan kita tidak tercapai, maka kita marah. Apabila mampu marah, marah. Tapi ketika tak mampu marah, bagaimana? Keinginan tak tercapai, tetapi untuk marah tak bisa. Apa sebab? Sebab orang yang dimarahi lebih kuat dari kita. Nah, biasanya bagaimana caranya itu? Caranya adalah menyimpan kemarahan. Nah, menyimpan kemarahan untuk satu ketika nanti akan keluar dia, itu namanya apa? Dendam. Ini adalah juga jurus musuh untuk memecah belah kita, untuk melemahkan kita, untuk menghancurkan kita, yaitu melalui amarah. Ini biasanya ada pada binatang buas. Kalau tadi adanya pada binatang, kalau makan minum tadi adanya pada binatang ternak. Kalau marah-marah ini adanya pada binatang buas. Kalau binatang buas ini, yang kuat menindas yang lemah. Dan itu adalah jurus musuh. Maka mereka pun menggunakan pemahaman kapitalisme. Yang kaya akan menekan yang miskin, yang berkuasa akan menekan yang dikuasai. Itu adalah jurus musuh. Akan tertegakkan keadilan? Tidak. Akan ikhlaskah melakukan perbuatan? Tidak. Akan terjalinkah hubungan silaturahim? Tidak. Nah, lihat, tiga yang diperintahkan sebelum ini habis oleh jurus musuh ini. Dan satu lagi adalah al-baghy, melampaui batas. Melampaui batas ini berkeinginan tanpa batas. Apa saja yang diinginkan, ia mau lakukan. Tak ada batasan. Maka mereka menyebutnya sebagai free, bebas melakukan apa saja. Maka menjadi liberal. Ini adalah jurus musuh. Dan kita melihat ketiga-tiga jurus ini rupanya sudah dipakaikan untuk melemahkan dan menghancurkan kita. Akankah kita menyadarinya, sehingga kita akan menghadapinya pula dengan tiga jurus yang telah disebutkan oleh Allah untuk kita dalam menghadapi mereka? Nah, apabila mau, insya Allah kita akan benar. Tegakkan keadilan, ikhlaslah berbuat karena Allah, dan hubungkanlah silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan insyaallah apa yang disebutkan dalam ayat ini akan menjadi pengajaran bagi kita untuk menghadapi musuh. Mulai dari sekarang, mulai dari masa muda ini. Kemudian berterusanlah nanti sehingga kekuatan kita itu semakin hari semakin kokoh dan musuh tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tapi musuh itu pula pandai dari masa muda itu mereka masuk untuk menghancurkan umat ini. maka dimulailah. Umpamanya kita ini ada mengaji bersama, maghrib bersama, mereka pula buka tempat-tempat yang bisa membuat membuat hawa nafsu mereka itu tersampaikan. Apa inginnya? Inginnya adalah bersenang-senang, menyanyi-nyanyi, konser, karaoke, membayar pula lagi, membayar, datang pula ke sana, menunggu pula lagi karena ruangan penuh. Ke Masjid Al-Falah tak membayar, ada pula kue lagi, tak juga datang. Karena jurus syaitan itu sudah hebat menghantam setiap pribadi muslim, baik dari kalangan muda ataupun kalangan yang sudah berumur. Lihat, hebat sekali. Kemudian umpamanya apa, marah. Ini marah ini masuk di dunia olahraga, marah masuk. Bahkan bukan yang berolahraga itu, penonton dengan penontonnya. Penyokong siapa? Penyokong PS-PS umpamanya. Sudah pukul kawan yang bukan penyokong klub yang sama, sampai mati. Padahal di negeri yang sama. Kan ini kejadian baru-baru ini. Marah, itu adalah jurus syaitan. Apalagi yang lain, geng-geng, ada geng, ada geng pintu angin, ada geng tangkerang, ada geng. Kemudian memiliki nama sendiri-sendiri. Geng-geng motor itu punya namanya. Ada namanya entah Elang Putih, entah Black Devil, entah apa lagi yang lain namanya. Kemudian ada satu yang diganggu, maka mereka akan memarah-marah dan akan melawan. Nah, ini sampai kepada ke sekolah, seantar sekolah. Sekolah ini dengan sekolah ini yang kita sebut sebagai tawuran, ini adalah masuk kepada yang kedua, yaitu mungkar, karena marah. Dan ini masuk lagi ke dalam dunia pendidikan. Tadi datar lembaga, sekarang dunia pendidikan, senior dengan junior. Oh, ini dia baru masuk, kita pelonco dia ini. Dipukul, dianiaya, dikompas, dan ada sampai kepada disiksa. Si junior ini pula, karena dia baru, bisa dia melawan abang kelasnya? Tak bisa dia melawan. Karena dia tak bisa melawan, maka dia memendam. Binatang buas kan begitu. Nantilah kalau sudah jadi raja pula, saya lagi nanti giliran. Maka ketika dia sudah senior pula, ada pula yang baru masuk ke sekolah tersebut, dia balas. Bagaimana nasib bangsa ini kalau calon-calon pemimpinnya adalah yang telah dihancurkan dan dibinasakan oleh musuh melalui jurus-jurus yang mereka miliki? Dan yang terakhir adalah jurus keinginan-keinginan yang tidak ada batasan sama sekali. Ini namanya al-hawa, hawa. Kalau tadi syahwat, syahwaniyah. Yang kedua ghadabiyah, marah. Kemudian dendam. Kemudian yang ketiga adalah keinginan yang tidak ada kesudahannya sama sekali. Ini perginya nanti adalah kepada tamak. Tamak, tidak pernah merasa, tidak pernah merasa puas. Ini melampaui batas. Mudah-mudahan dengan pengajian yang ringkas ini dapat memberikan petunjuk bahwasanya jurus musuh itu sudah diberitahu oleh Allah sebenarnya di dalam Al-Quran. Andaikan kita mau berhati-hati dan berwaspada, kita tidak akan menderita seperti yang kita derita pada hari ini. Sebab musuh sebenarnya tidak berhasil, tidak akan mungkin berhasil mengalahkan kita, andaikan dari awal kita sudah mengetahui jurus yang digunakan oleh musuh untuk menjatuhkan dan melemahkan kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.